الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan syarah yang berikutnya. Masih pada penggalan bait yang ketiga. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qawluhu wa lam yushadza aw yu'al, ucapan dari nazim wa lam yushadza aw yu'al ya'ni yushtaratu alla yakuna syadzan wa la mu'allalan. Sampai situ ya, betul ya? Ya. Nah, yang dimaksudkan dengan ucapan nazim ini adalah yushtaratu, dipersyaratkan, yaitu fil hadithis sahih, dipersyaratkan pada hadith sahih, sahih li dhatihi, alla yakuna syadzan wala mu'allalan. Tidak boleh hadith tersebut syadz atau mu'allal. Apa itu hadith syadz? Beliau jelaskan, wasyadzu huwa alladhi yarwihi thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Asyadz ini kalau disebut dengan lafaz seperti ini ya, syadz itu berarti riwayatnya. Yang dihukumi sebagai syadz itu riwayatnya. Adapun cacat yang menyebabkan hadis itu syadz, itu disebut dengan syudzudz. Syudzudz itu cacatnya. Adapun hadis atau riwayat yang terdapat syudzudz padanya disebut sebagai hadis syadz. Bisa dipahami? Nah, maka di sini beliau mendefinisikan apa itu hadis atau riwayat yang syadz. Wasyadzu huwa alladhi yarwihi as-siqatu, dan syadz itu adalah hadis yang meriwayatkannya seorang yang thiqah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Dia meriwayatkan, perawi yang thiqah tadi meriwayatkan hadis tapi menyelisihi, mukhalifan, menyelisihi perawi lain yang sama-sama thiqah, tapi lebih arjah, lebih kuat kondisinya. Satu hadis atau lebih, ya, satu hadis, ya, misalnya, diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan. Jalur periwayatan yang pertama diriwayatkan oleh perawi thiqah A, misalnya. Thiqah dia. Kemudian jalur periwayatan yang kedua diriwayatkan oleh perawi thiqah B. Tapi ternyata pada matannya ada perbedaan. Tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan. Riwayat yang di atau hadis yang diriwayatkan, lafaz yang diriwayatkan oleh A menyelisihi lafaz yang diriwayatkan oleh B. Dan A lebih arjah daripada B. Lebih kuat. Baik dari sisi adalahnya, nanti akan dijelaskan apa itu adalah. Dijelaskan oleh muallif secara lebih rinci. Secara singkat adalah, kalau kita mendengar lafaz atau istilah adalah, adalah istiqamatur rajul fi dinihi wa muru'atihi. Ini definisi adalah. adalah keistiqomahan seseorang baik pada agamanya maupun muru'ahnya. Nanti kita akan bahas aqwalul ulama, aqwalul muhadditsin tentang definisi adalah pada tempatnya nanti ketika membahas bait yarwihi adlun dhabitun an mithlihi dan seterusnya. Di sini ya tadi dua jalur periwayatan berbeda lafadznya, matannya. Yang A, perawi yang A dan B sama-sama thiqah, tapi yang A lebih awthaq, lebih kuat baik dari sisi adalahnya maupun dhabatnya, kekuatan hafalannya. Maka di situ dikedepankan periwayatan yang disampaikan oleh A karena dia lebih kuat. Ya. Adapun periwayatan yang disampaikan oleh B menjadi syadz. Menjadi syadz karena menyelisihi perawi yang lebih kuat walaupun sama-sama thiqah. Dan ini terjadi pada periwayatan hadis sebagaimana akan disebutkan contohnya oleh syarih. Dan keunggulan dari satu jalur periwayatan dibandingkan jalur periwayatan yang lain itu tidak hanya dilihat pada kelebihan kekuatan atau adalah pada perawi, tapi juga dilihat pada sisi atau beberapa sisi sebagaimana beliau lanjutkan, imma fil adad, bisa jadi pada adatnya, pada jumlahnya, baik pada jumlahnya au fis sidqi au fil adalati, pada ya, arjah di situ liman huwa arjahu minhu imma fil adad mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang fiqah menyelisihi yang lebih kuat darinya. Lebih kuat dari sisi apa? Ada tiga sisi yang beliau sebutkan di sini. Lebih kuat dari sisi jumlahnya. Kalau tadi yang sudah kita sebutkan itu dilihat dari sisi adalahnya. Lebih kuat dari sisi adalahnya atau kekuatan hafalannya. Di sana juga ada lebih kuat dari sisi jumlahnya. Contohnya tadi, sebuah hadis diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan. Katakanlah kita ambil contoh 5 jalur periwayatan. Semuanya yang meriwayatkan perawi thiqah. Jalur periwayatan A, jalur periwayatan yang pertama diriwayatkan perawi thiqah A. Yang kedua perawi B. Ketiga perawi C. Keempat perawi D, kelima perawi E, misalnya. Ternyata, jalur periwayatan yang pertama, yang diriwayatkan oleh perawi A, lafadznya menyelisihi 4 perawi yang setelahnya. Ya. Ini kondisi 5 perawi thiqah ini sama, dari sisi kekuatan hafalan maupun adalahnya, sama rata. Tapi ternyata perawi yang A, lafadznya menyelisihi perawi B, C, D, dan E. Maka di situ dihukumi jalur periwayatan yang pertama, itu riwayat yang syadz. Kenapa? Karena menyelisihi jumlah perawi thiqah yang lebih banyak. Bisa dipahami? Ya. Jadi contoh yang pertama tadi, A dan B, itu yang A dihukumi, yang B dihukumi syadz. Kenapa? Karena menyelisihi perawi thiqah yang lebih kuat dari si adalahnya atau dobetnya, ya, kekuatan hafalannya. Adapun contoh yang kedua tadi, ya, perawi A, riwayat yang disampaikan perawi A syadz, dihukumi syadz karena menyelisihi 4 perawi yang lain. Ini berarti riwayat yang syadz tadi menyelisihi riwayat yang lebih kuat dari sisi jumlah. Bisa dipahami? Nah. Au fis sidqi au fil adalah. Atau lebih kuat dari sisi as-sidq, kejujuran. Au fil adalah. Atau dari sisi al-adalah. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, adalah. Ta'rifnya, definisinya adalah istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi, keistiqamahan seseorang pada agamanya dan muru'ahnya. Nanti akan kita bahas lebih rinci pada tempatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza ja'a al-hadithu bi sanadin muttasilin lakinnahu syadzun, jika ada sebuah hadis dengan sanad yang muttasil, syarat hadis sahih yang pertama sudah terpenuhi. Apa itu? Ittisalus sanad, ketersambungan sanad, rantai sanad. Jika ada sebuah hadis yang sanadnya sudah bersambung, didapati sanadnya muttasil, bersambung. Lakinnahu syad, akan tapi hadis itu syad. Bihaitsu yakunu mukhalifan li riwayatin ukhra, huwa arjahu minhu, karena hadis tersebut menyelisihi riwayat yang lain yang lebih kuat darinya. Imma fil adad wa imma fis sidqi wa imma fil adalah, baik lebih kuat dari sisi jumlah as-sidq maupun adalah. Fa innahu la yuqbal walau kana alladhi rawahu adlan, maka riwayat yang syadz tadi tidak diterima walaupun yang meriwayatkannya adalah perawi yang adil, perawi yang fiqah. Oleh karena itu sebagian muhaddithun mendefinisikan hadis syadz dengan ma rawahu as-siqah mukhalifan liman huwa awthaq minhu. Sebagian mendefinisikan dengan seperti ini. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah menyelisihi perawi thiqah yang lebih kuat darinya. Ya. Dan itu lebih kuat itu dilihat dari sisi jumlah maupun adalahnya atau dhobatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي رَوَاهُ عَدْلًا, maka hadis syadz hukumnya tidak diterima walaupun yang meriwayatkannya adalah perawi yang adil. وَلَوْ كَانَ السَّنَدُ مُتَّصِلًا, walaupun sanadnya bersambung. وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ شُذُوذِهِ, hal itu dikarenakan syudzudz yang ada pada hadis tersebut. Barakallahu fikum. Wasyudzudz, kata beliau, dan asyudzudz, apa itu asyudzudz? Beliau jelaskan di sini, asyudzudz qad yakunu fi haditsin wahidin. Asyudzudz itu bisa terjadi pada satu hadis. Waqad yakunu fi haditsaini munfasilaini, dan bisa jadi terjadi pada dua hadis yang terpisah. Dua hadis yang terpisah. Yani annahu la yushtaratu fi syudzudzi ay yakuna ar-ruwatu qad ikhtalafu fi haditsin wahidin. Maksudnya tidak dipersyaratkan pada syudzudz bahwasanya para perawi itu berselisih pada satu hadis yang sama. Bal qad yakunu syadz ata fi haditsin akhar. Bahkan bisa jadi asyadz itu datang pada hadis yang lain. Beliau sebutkan contohnya, misaluhu, contohnya, ma warada fis sunan, itu hadis yang terdapat di dalam kitab sunan. Itu sunan Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Itu hadis yang berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil siyami idzan tasafa sya'ban. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari puasa jika sudah pertengahan bulan Sya'ban. Ini lafaz hadis yang pertama yang disebutkan di dalam Sunan. Itu Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wal hadithu la ba'sa bihi min haitsu sanad. Hadis ini dari sisi sanadnya tidak ada cacat padanya. Dari sisi sanad tidak masalah. Makbul, bisa diterima para perawinya. Lakin thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini annahu qala. Akan tapi telah tetap dari Nabi di dalam kitab sahihain, yaitu sahih Bukhari dan Muslim. Di sana ada hadis yang lain sahih diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dengan lafaz yang menyelisihi hadis yang pertama tadi. Annahu qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ini larangan dari Rasulullah untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, yaitu di akhir bulan Sya'ban. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa sunnah sebelumnya, maka hendaknya dia berpuasa. Misalnya ada seorang yang terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Dawud. Pas jadwalnya dia puasa kebetulan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maka yang seperti ini boleh tetap puasa. Karena sudah kebiasaan dia sebelumnya. Yang tidak boleh adalah menyengaja. Tidak ada kebiasaan puasa sunnah sebelumnya, tiba-tiba ketika sehari atau dua hari sebelum Ramadan dia puasa. Ya, inilah yang dilarang. Ini ada perbedaan lafaz antara yang pertama dengan kedua. Ada perbedaan kandungan. Beliau jelaskan, فَإِذَا أَخَذْنَا بِالْحَدِيثِ الثَّانِ الْوَارِدِ فِي الصَّحِيحَيْنِ قُلْنَا. Jika kita mengambil hadis yang kedua yang terdapat di dalam sahihain, maka kita katakan inna fihi dilalatan anna ala anna as-siyama ba'da muntasifi sya'ban jaizun. Sesungguhnya di dalam hadis yang kedua terdapat dilalah, terdapat dalil bahwasanya puasa setelah pertengahan Ramadan itu diperbolehkan. Wa laisa fihi syai'un, tidak ada larangan padanya. Lianna an-nahya huddida bima qabla ramadhana biyaumin aw yaumaini. Kenapa? Karena larangan yang disebutkan di dalam hadis yang kedua itu hanya dibatasi sehari atau dua hari sebelum Ramadan. La tuqaddimu ramadhan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Nasnya berbunyi demikian. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Wa idza akhadna bil awwal fanaqul. Adapun jika kita mengambil hadis yang pertama yang disebutkan di dalam Sunan tadi, maka kita katakan innan nahya yabda'u min muntasifi Sya'ban. Maka larangan yang disebutkan pada hadis yang pertama itu larangan puasa sejak kapan? Kalau sudah memasuki pertengahan Sya'ban, yaitu separuh yang kedua, ya, dilarang untuk berpuasa. Mana yang lebih kuat dari dua hadis ini? Karena ya bertentangan atau menyelisihi. Ya. Kalau hadis yang pertama larangannya mulai berlaku ketika sudah masuk pertengahan Syaban. Maka tidak boleh berpuasa kalau sudah masuk pertengahan Syaban. Tapi kalau hadis yang kedua, tetap boleh. Walaupun masuk pertengahan Syaban, tetap boleh puasa. Asalkan jangan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Mafhum sampai sini? Mana yang lebih kuat dari dua riwayat ini? Beliau mengambil contoh. فَأَخَذَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Maka Imam Ahmad mengambil hadis yang disebutkan di dalam Sahihain, yaitu beliau lebih menguatkan hadis riwayat yang kedua, menyebutkan larangan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Wahiyan nahyu an taqaddumi Ramadan bisawmi yaumin aw yaumaini, yaitu larangan untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Wa qala inna hadza syadzun, yakni bihi haditsus sunan. Dan beliau mengatakan bahwasanya hadis yang pertama, itu yang disebutkan di dalam sunan, itu hadis yang syadz. Jadi hadis yang berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis siyami idzan tasafa sya'ban. Ini dihukumi oleh Imam Ahmad dengan hadis atau sebagai hadis syadz. Li'annahu mukhalifun liman huwa arjahu minhu. Karena hal itu menyelisihi, atau hadis yang pertama itu menyelisihi hadis yang lebih kuat darinya. Id anna hadza fis sahihain wa dzaaka fis sunan. Karena yang pertama atau hadis yang kedua itu disebutkan di dalam Sahihain, tentunya hadis yang disebutkan di dalam Sahihain persyaratannya lebih ketat. Ya, sehingga lebih ashah, lebih kuat, lebih sahih dibandingkan hadis yang disebutkan di dalam sunan tadi, yaitu hadis yang pertama. Taib. Itu contoh yang pertama. Jadi ini hadis yang berbeda. Bukan satu hadis yang sama, kemudian dilihat tarjihnya berdasarkan jalur periwayatan yang lain. Ini dua hadis yang berbeda. Ya, beliau memberikan contoh tadi, syadz bisa jadi terjadi pada hadis yang lain, ya, ketika menyelisihi hadis yang lebih kuat. Tapi tentunya apa? Tentunya pembahasan yang disebutkan di dalam hadis itu satu topik. Nah, di sini tadi dua hadis ini berbeda, tapi topiknya sama, yaitu apa? Tentang larangan puasa di bulan Syaban. Kapan mulai larangannya itu berlaku? Kalau riwayat yang pertama sejak pertengahan Syaban. Kalau hadis yang kedua sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Larangannya. Mana yang lebih kuat? Nah, di sini disebutkan bahwasanya Imam Ahmad menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya larangan itu berlaku sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Adapun larangan atau hadis yang menyebutkan larangan berlaku sejak pertengahan Syaban dihukumi sebagai hadis yang syadz. Qala Asy-Syarih rahimahullah wa min dzalika ma warada fi Sunani Abi Dawud. Dan contoh yang lain dari hadis syadz adalah yang diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumis sabt. Bahwasanya Nabi melarang dari puasa hari Sabtu. Qala, beliau bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum. Hadis sahih. Ya. Secara sanadnya, secara sanadnya diriwayatkan oleh perawi tsiqah. Rantai sanadnya bersambung. Ya. Nah, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Jadi, secara sanad ya, hadis ini apa? Muttasilus sanad. Bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani menghukuminya sahih. yaitu sahihul isnad, sahih sanadnya di dalam sahih Sunan Abu Dawud. Akan tapi, ya, tadi lafadz hadisnya la tasumu, janganlah kalian berpuasa yaumas sabti, di hari Sabtu, illa fi mafturidu alaikum, kecuali yang telah diwajibkan atas kalian. Jadi di sini yang dilarang adalah puasa apa? Puasa yang mustahab. Puasa yang mandub, sunnah. Jangan puasa sunnah di hari Sabtu. Kalau puasa wajib boleh. Ya. Ini makna hadis. Kita dengarkan penjelasan dari hadis ini. Faqad hakama ba'dul ulama, kata Asy-Syarih. Hadis ini sebagian ulama telah menghukuminya ala hadzal hadis, terhadap hadis ini bisyudzud, dengan asyudzud. Bahwasanya hadis ini hadis syadz, li'annahu mukhalifun liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam li ihdani sa'ihi. Karena hadis ini menyelisihi sabda Nabi yang lain ketika beliau bersabda kepada salah satu istri-istri beliau, hina wajadaha sha'imatan yaumal jum'ati, ketika beliau mendapati salah satu istri beliau itu berpuasa di hari Jumat. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepadanya, hal sumti ams, apakah engkau berpuasa kemarin, yaitu pada hari Kamis? Faqalat la, maka istri beliau tadi menjawab tidak. Qala atasumina ghadan, beliau bertanya lagi, apakah engkau akan berpuasa besok, yaitu hari Sabtunya? Qalat la, istri beliau menjawab tidak. Qala fa'aftiri, kalau begitu bukalah, berbukalah, itu batalkan puasamu. Qala syarih rahimallahu wa hadzal haditsu tsabitun fi sahih, hadis ini disebutkan di dalam as-sahih, yaitu sahihul Bukhari. Wa fihi dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil ala anna siyama yaumis sabti jaizun laisa fihi ba'sun, terdapat dalil bahwasanya puasa di hari Sabtu boleh, tidak ada larangan padanya. Wa huna qala ba'dul ulama, maka di sini sebagian ulama mengatakan inna haditsan nahyi an siyami yaumis sabti syadzun. Sebelum kita lanjutkan, ya, jadi riwayat yang kedua tadi yang disebutkan di dalam sahihul Bukhari itu terdapat larangan apa? Larangan puasa sunnah pada hari Jumat secara bersendirian, tidak didahului dengan puasa sunnah sebelumnya atau setelahnya. Akan tapi jika puasa hari Jumat itu didahului dengan puasa sehari sebelum atau setelahnya, maka boleh. Ya. Di sini terdapat larangan apa? Mengkhususkan hari Jumat dengan puasa sunnah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun ketika seorang misalnya puasa Dawud, pas bertepatan puasa Dawudnya di hari Jumat, maka boleh. Tidak ada masalah. Ya. Walaupun sehari sebelum dan setelahnya tidak puasa. Namanya puasa Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Ya. Hari Selasanya atau hari Seninnya puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa lagi, Sabtu tidak. Ahad puasa. Nah, ini boleh. Tidak ada masalah. Yang dilarang apa? Puasa hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Kenapa yang demikian ini dilarang? Ya, karena tidak ada sunnahnya, tidak ada syariatnya mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Ya. Dan ketika seseorang mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah, meyakini bahwasanya puasa sunnah di hari Jumat itu ada afdoliyahnya, ada keutamaannya, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini, maka yang demikian ini adalah perkara yang muhdats. Tidak ada contohnya di dalam syariat. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa ikhwani fillah barakallahu fikum, ibadah itu sumbernya dari syariat. Tidak boleh dengan akal-akalan. Padahal kita tahu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu apa? Hari yang paling afdol. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Hari Jumat adalah hari yang paling afdol. Di antara 7 hari dalam 1 pekan. Tapi walaupun demikian, tidak boleh kemudian kita memakai logika semata ketika beribadah. Oh, kalau gitu puasa di hari Jumat ini afdol. Kalau gitu saya puasa hari Jumat aja, puasa sunnah. Ya. Padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya ibadah itu tauqifi. Ya. Perkara yang tauqifi ya. Tidak boleh dilakukan kecuali dengan dasar dari dalil syariat. Ya, karena berlaku kaidah tentang ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-hadzar. Hukum asal ibadah itu dilarang sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, maka di sini ya, sebagian ulama mengatakan inna hadzal hadis innal haditsan nahyi an siyami yaumis sabt syadzun li'annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu. Maka sebagian ulama mengatakan sesungguhnya hadis larangan dari puasa hari Sabtu itu hadis yang syadz. Kenapa? Karena menyelisihi hadis yang lebih kuat darinya. Wa minal ulama iman qala. Lebih kuat dari sisi mana? Dari sisi para perawinya. Dan syarat, ya, syarat yang diberlakukan oleh Al-Imamul Bukhari ketika menulis kitabnya Sahihul Bukhari, syaratnya lebih ketat, ya. Maka dihukumi lebih kuat dibandingkan hadis yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud tadi. Wa minal ulama iman qala, sebagian ulama ada yang mengatakan la mukhalafata huna. Wadzalika liimkanil jama', tidak ada perselisihan pada dua riwayat ini karena ada kemungkinan untuk menjama' atau mengkompromikan. Wa idza amkanal jam'u fala mukhalafata. Ini beliau ingin memberikan contoh kepada kita. Di sana ada beberapa ijtihad ulama terkait dengan hukum suatu hadis, ya, dan kita banyak mendapati hal ini. Maka, ya, coba kita perhatikan bagaimana penjelasan beliau. Wa idza amkana al-jam'u fala mukhalafata. Jika memungkinkan al-jama', penggabungan atau pengkompromian, maka tidak ada perselisihan. Wal jam'u bainal haditsaini ayyuqal innan nahya kana an ifradihi. Dan kompromi atau penggabungan penjamaan dari dua hadis ini adalah dikatakan innan nahya kana an ifradi. Larangannya, larangan untuk puasa di hari Sabtu itu ketika menyendirikan hari Sabtu untuk puasa. Ai annahu nuhya an shaumi yaumis sabti mustaqillan bimufradihi. Yaitu dilarang dari puasa hari Sabtu bersendirian. Amma idza shamahu ma'a yaumil jum'ah, adapun jika puasanya itu bersamaan dengan hari Jumat, yaitu sehari sebelumnya, au ma'a yaumil ahadi fala ba'sa bihi hina idzin. Atau jika digabungkan dengan puasa hari Ahad, maka tidak ada larangan padanya. Wa minal ma'lumi annahu idza amkana al-jam'u fala mukhalafata wala syudzudza. Dan sebagaimana yang telah dimaklumi, diketahui bahwasanya jika memungkinkan al-jama' penggabungan atau kompromi, maka tidak ada perselisihan dan tidak ada syudzudz. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.